Katong dua baku dapat saat peta libur di tanah Belanda. Breda jadi saksi katong dua pung cinta yang suta ikat dalam hati. Oh. Sekarang waktu akan super aku dapat di kota Ambon, cinta suci.